Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwa al-muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliya mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang mau bertanya? Belum ya? Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita mulai membaca kitab Syarh Usul Sunnah oleh Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajahi hafizahullah ta'ala. Sebagaimana kebiasaan semua thullabul ilmi, bahwa dalam membaca kitab itu harus dimulai dari muqaddimah, jangan langsung ke isi. Kecuali kalau mau beli kitab, kalau beli kitab itu langsung pergi ke paling belakang, lihat fihrisnya atau daftar isi. Tapi itu tidak berlaku untuk Majmu'atul Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena daftar isinya 2 jilid. Ya, demikian juga untuk Lisanul Arab juga tidak berlaku, karena daftar isinya 2 jilid juga. Ya, termasuk Al-Majmu, 2 jilid-jilid juga daftar isinya. Tapi kalau yang kitab di sini lihat, kita akan tahu. Dan kalau ada kelebihan dana, ya berilah kitab, walaupun belum sempat membacanya. Kenapa? Karena tidak mesti kita baca semua, kadang-kadang kita baca yang kita butuhkan. Apalagi kitab yang berjilid-jilid. Ya, tapi kalau yang tipis begini tidak sempat baca, ya terlaluan sih. Kita mulai dari Al-Muqaddimah. Siapa mau baca? Kok anak hilang? Ya, Fadhol, ini sedang belajar ta'adud di Bekasi. Ya, sedang belajar ta'adud ya di Bekasi ya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala المصنف رحمه الله المقدمة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو أفضل من نوافل العبادات كما قرر ذلك أهل العلم. والمراد بالعلم الذي وردت النصوص في لفظه وشرفه العلم بالله وأسمائه وصفاته وبدينه وفي الحلال والحرام. وقد رفع الله تعالى قدر العلماء وشأنه، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين لكم أوتوا العلم درجات. ولكم يجب أن يكون والذين لكم itu salah cetak itu. Waladina utul ilma, lakumnya itu dicoret. Ya. Tidak ada lakum situ. Waladina utul ilma darajat. Ya, ulangi, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Wa qarana subhanahu wa ta'ala shahadat al-ulama bi shahadatihi wa shahadat malaikatihi ala ajali mashhudin bihi wa huwa wahdaniyatun subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala: shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. وبين سبحانه وتعالى أنه لا استواء بين أهل العلم وغيرهم، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأهل العلم بالله هم أهل خشيته، الكاملة كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعلوم أن كل مؤمن عنده أصل الخشية بتقوى الله عز وجل، لأن من لم يخشى الله فليس بمؤمن. فالمؤمن وإن كان عاصيا لكن عنده أصل الخشية ولكن الخشية الكاملة إنما هي لأهل العلم كما في هذه الآية الكريمة. بس يكفي. أما بعد، sesungguhnya belum mempelajari ilmu dan mengajarkannya termasuk salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama dan termasuk ketaatan yang paling besar. Saya tidak akan baca dua kali ya, itu aja matanya untuk menghemat waktu. Dan belajar itu serta mengajarkannya termasuk ibadah tambahan atau ibadah sunnah yang paling utama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama. Jadi di sini Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajahi di awal mukaddimahnya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu belajar atau mengajarkan, hendaknya ingat bahwa itu merupakan ibadah, bukan untuk mencari ketenaran dunia, bukan untuk mencari harta yang sementara. Ya walaupun digaji tidak masalah, yang jelas niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud ilmu, ilmu yang disebutkan di dalam nas-nas, di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang disebutkan keutamaannya, kemuliaannya, jadi tidak semua ilmu. Ya. Dalam Al-Quran Sunnah sebutkan bahwasanya ilmu itu adalah ilmu yang mulia, ilmu yang utama. Itu tidak semua ilmu, tapi al-ilmu billahi. Tapi yang mulia itu adalah ilmu tentang Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu tentang halal dan haram. Kenapa tidak disebutkan di sini tentang ilmu tentang Rasulullah SAW? Karena itu include, ya, karena itu sudah termasuk pada ilmu tentang Allah. Tidak mungkin kita mengenal Allah tanpa mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat derajat para ulama dan mengangkat kedudukan mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah. Dua-duanya boleh. Ya, kalau Mujadalah berarti dia ismul masdar, kalau Mujadilah berarti ismul fa'il. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa orang berilmu, orang beriman kemudian berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak main-main. Kenapa? Karena beriman tanpa ilmu itu lama-kelamaan bukan iman jadinya, tapi khurafat. Tapi hanya pengakuan-pengakuan. Contoh, aliran-aliran sesat itu kan tidak berilmu, hanya yakin, ilmunya tidak ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyandingkan persaksian para ulama bersamaan dengan persaksian dirinya, yaitu persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaksian malaikat-malaikatnya terhadap satu kesaksian yang paling besar. Apa kesaksian yang paling besar? Kesaksian atas wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksian atas Allah itu satu, tauhid. Dan kesaksian para ulama itu disandingkan dengan kesaksian siapa? Allah dan malaikatnya. Ini tentu merupakan sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak sembarangan orang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain dirinya. Demikian juga malaikat dan orang-orang berilmu. Lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang bersaksi atas tauhid itu adalah siapa? Pertama Allah, kemudian malaikat, kemudian siapa? Orang-orang berilmu. Qaimam bil qist. Ya, yang mendirikan ilmu dengan keadilan. Tidak ada ilah selain dirinya yang maha gagah lagi maha bijaksana. Ikhwati fillah. Dari ayat ini pun kita bisa mengambil satu pelajaran, walaupun banyak pelajaran, tapi satu pelajaran yang penting, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu perlu ilmu. Nah, itu sebagaimana dalam ayat yang lain Allah SWT firman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi kan fa'alam, ketahui, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Tidak mungkin orang mengaku bertauhid tanpa ilmu. Maka perbanyak ngaji, bukan perbanyak debat. Apalagi debat tidak penting. Ya. Seperti yang terjadi sekarang ini. Saya tidak menyebutkan apa. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak ada bersemayam. Istiwa. Bukan bersemayam di situ ya, tapi artinya adalah apa? Persamaan, ya. Tidak ada persamaan antara orang berilmu dengan selain orang yang berilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang berilmu? Ini pertanyaan retoris. Bukan terorisnya. Apa retoris itu? Yang tidak membutuhkan jawaban. Karena sudah jelas jawabannya tidak sama. Ya. Belajar lagi gaya bahasa Indonesia ya. Saya aja mempelajari itu tahun 87, masih ingat sekarang. Tidak memerlukan jawaban itu. Karena tidak sama. Orang walaupun banyak bicara, tapi kalau sepertinya tidak ada ilmunya akan ketahuan. Ketika apa? Ya kalau bicara di medsos orang bisa yang kelihatan seperti ilmu. Tapi ketika duduk bersama, ayo kita baca kitab. Maaf, buka kitab bareng. Nah, disitulah kelihatan aslinya seseorang. Apakah ilmu atau tidak? Ya. Karena kalau di medsos ya biasa, bisa aja kopas, tidak ada yang tahu ya. Tapi ketika duduk bersama, buka kitab, atau mungkin datang ke rumah saya bawa ke lantai atas, kita ambil salah satu dari kitab yang ada di situ, silakan pilih, mari kita buka. Mu'al Majmu', Mu'al Um, Mu'al Risalah, ya, atau Dalailul Ijaz yang saya jenis kesulitan bacanya. Orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai ketakutan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwati fillah, kalau kita belajar mengaji kemudian tidak tambah takut kepada Allah, berarti kita belum berilmu. Kita hanya baru belajar tapi belum berilmu. Karena kalau sudah berilmu akan menghasilkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Fatir ayat 28, sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah adalah para ulama. Makanya innama yakhshallaha, ingat bukan yakhshallahu, yakhshallaha di sini Allah sebagai maf'ul, al ulama'u dia sebagai fa'il. Kenapa maf'ulnya didahulukan, fa'ilnya di akhirkan, padahal harusnya fa'ilnya didahulukan? Yafidu al-hasr, menunjukkan pembatasan bahwasanya para ulama itu hanya takut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan ketakutannya sempurna. Semakin tinggi keilmuan seorang, semakin sempurna ketakutannya. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang beriman itu mempunyai dasar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Buktinya ketika berbuat dosa kan sembunyi-sembunyi. Ya. Contohnya lah, mungkin ada di antara orang yang sudah ngaji masih suka ngechat akhwat, apakah dia ngaku? Enggak. Ya. Enggak akan ngaku kalau dia suka ngechat akhwat, kenapa? Malu dan takut. Atau mungkin ada yang masih suka maksiat di kesendirian, ada apa kemudian diupload maksiatnya? Tidak. Orang beriman masih ada rasa takutnya kepada Allah Taala. Dasar takutnya itu ada. Kenapa? Karena orang yang tidak punya, tidak takut kepada Allah, berarti dia tidak beriman. Ya? Orang beriman walaupun dia bermaksiat, walaupun dia apa namanya? Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mempunyai dasar takutnya punya. Ya? Namun ketakutan yang paling utama itu hanya bagi orang berilmu sebagaimana dalam ayat yang tadi. Ya, surat Fatir ayat ke-28. Baik, istamir. Man? Ya, ayat di atas sebelumnya. Yang mana? Sudah. Sudah. Ya. Istamir. Qala rabbiyallahu ta'ala wa muqaddimatul ulama'i anbiya'ullahi wa rusuluhu alaihi wassalatu wassalamu. فقد اصطفاهم الله تعالى واجتباهم على غيرهم برسالته فهم أخشى الناس وأتقاهم له عز وجل وأعلمهم به سبحانه وتعالى وأتقاهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فلهم النصيب الأوفر من الخشية والتقوى أكثر من غيرهم وأخشى أولي العزم الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأخشاهما وأتقاهما وأعلمهما بالله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم موسى الكريم عليه الصلاة والسلام ثم بقية أولي العزم الخمسة ثم بقية الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقون وصديقو على وزن فعيل في عين صيغة مبالغة وهو الذي قوي تصديقه وإيمانه بالله عز وجل حتى أحرق إيمانه وتصديقه الشهوات وشبهات فلا يعسر الصديق على معصيته وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وقد أثنى الله تعالى على الصادقين فقال سبحانه هذا اليوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي صدقهم صدقهم يعني تريد صالح itu tidak ada situ رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك القول العظيم وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ثم بين جزاءهم وغيرهم ممن أثنى الله عليهم فقال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وفي صحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاؤل ما بينه قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ويليهم الشهداء جم شهيد والشهيد هو قتيل المعركة الذي قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فبدل الشهيد أغلى ما يملك الإنسان وهي نفسه التي بين جنبيه لله عز وجل وقدم مرضاة الله ومحبته على نفسه ثم يليهم الصالحون بس di hadapan para ulama, artinya yang di garda depan yang ada di hadapan para ulama, di depannya para ulama itu adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih mereka dan sudah memberikan mereka kekhususan spesialisasi dengan apa? Dengan risalah, dengan ajaran, dengan agama dari Allah Subhanahu wa taala Maka para nabi dan para rasul itu merupakan manusia yang paling takut dan paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tentu tidak ada, tidak ada perselisihan kecuali dari aliran sesat. Ya, kecuali aliran sesat. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa yang paling takut, paling tahu, ya, dan paling bertakwa kepada Allah siapa? Para nabi dan rasul. Namun di antara para nabi itu mereka tidak sama derajatnya. Sebagaimana manusia tidak sama derajatnya, nabi juga tidak sama derajatnya. Di antara para nabi yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ulul azmi yang lima, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara urutan ini tidak berurutan ya, harusnya Musa dulu baru Isa kalau secara zamannya. Mereka ulul azmi itu merupakan orang-orang yang paling mendapatkan bagian yang banyak, bagian yang melimpah dari ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketakwaan yang lebih banyak daripada selain mereka. Dan kita tidak boleh iri. Kenapa? Karena itu merupakan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Kemudian di antara lima nabi ulul azmi ini yang paling takut kepada Allah itu dua. Al-Khalilani, dua kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu siapa? Yaitu pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mereka berdua yang paling takut, paling bertakwa dan paling tahu Allah subhanahu wa ta'ala adalah nabi kita, imam kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas karena nabi adalah pemimpin para nabi dan rasul. Nah, di bawah Nabi Muhammad SAW adalah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Musa, kalimullah, yang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lainnya, yaitu Nabi Isa dan Nabi Nuh AS. Mana yang lebih utama? Wallahu a'lam. Ya, di sini tidak sebutkan. Mana lebih utama antara Nabi Isa dengan Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Kita tidak boleh menebak-nebak tanpa ilmu. Ya. Nah, setelah ulul azmi, kemudian sisa-sisa dari nabi-nabi dan rasul itu adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian as-siddiqun. Orang-orang yang siddiq. Ya. Siddiq itu polanya adalah pola fi'il. Menunjukkan kepada mubalaghah. Mubalaghah artinya ada berlebihan. Lebih dari biasanya maksudnya. Ya. Jadi kalau shadaqah, shadiqun artinya percaya. Kalau siddiq itu selalu percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Bahkan ketika orang-orang semua ragu, dia tidak. Bagaimana kita tahu bagaimana bahwasanya ketika dalam Sulhul Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah, Umar bin Khattab sendiri itu sempat, ya kalau bahasa yang tidak sopannya uring-uringan ya, itu bahasa tidak sopan. Sempat bertanya-tanya kok mau. Tapi apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya, hanya itu. Artinya apa? Tidak meragukan sedikit pun apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semua bingung siapa yang menyadarkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu naik ke mimbar sambil mengatakan, innakum mayitun wa innahum mayitun. Sampai kemudian dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab mengatakan, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini. Ya, apakah Abu Bakar tidak sedih? Sedih. Tapi imannya melebihi kesedihannya. Dan itu tidak ada ya yang melebihi Abu Bakar As-Siddiq selain para nabi di dalam salah keimanannya. Wa huwa alladhi, yaitu siddiq itu adalah yang pembenarannya itu kuat dan iman kepada Allahnya juga kuat. Sampai apa? Sampai imannya itu dan percayanya itu sampai apa? Sampai membakar syahwat dan syubhat. Ya. Sehingga apa? Sehingga namanya seorang siddiq itu tidak akan terseret untuk melakukan maksiat. Ya, tidak akan terseret melakukan maksiat. Kenapa? Karena semua syahwatnya, semua syubhatnya sudah dibakar oleh keimanannya. Dan yang paling utama di antara as-siddiq itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara mutlak. Di antara seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Sebagaimana nabi yang paling mulia secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah memuji kepada orang-orang siddiq ini, maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Maidah ayat 119, pada hari ini orang-orang yang siddiq itu berguna kepercayaan mereka. Mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sebenarnya yang penting itu adalah Allah ridha kepada mereka. Kenapa? Kalau ridha kepada Allah itu hampir semua orang beriman ridha kepada Allah. Masalahnya Allah ridha tidak kepada dia. Masalah mengaku cinta kepada Allah siapapun bisa dan mengaku cinta kepada Allah, masalahnya Allah cinta tidak. Makanya yang didahulukan radhiyallahu anhu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan keutamaan. Ya. Untuk menunjukkan keutamaan. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat ke 35 Allah firman, semuanya orang-orang yang muslim, laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, orang-orang yang kunut. Kunut di sini bukan kunut subuh ya. Orang-orang yang tunduk, laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang siddiq, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan balasan untuk mereka dan selain mereka yang Allah tadi puji itu, yaitu apa? Allah menjanjikan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Ikhwati fillah, dengan dijanjikan pengampunan saja dari Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan ajrun 'azima, dengan pahala yang besar. Ya, itu sudah maksimal dari Allah Subhanahu wa taala bagi selain nabi dan rasul. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga itu melihat-lihat mereka yang tinggal di kamar-kamar atas mereka. Ya, sebagaimana mereka melihat bintang kejora. Ya, yang ada di langit baik di sebelah timur atau sebelah barat. Jadi seperti begini, dari sebelah timur sebelah barat melihat bintang kejora. Ya. Kenapa? Karena ada perbedaan di antara penduduk surga itu, yaitu kan kalau surga itu darajat. Kalau neraka darokat, ke bawah derajatnya. Dan paling bawah adalah orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana kalau surga itu semakin tinggi semakin besar nikmatnya, neraka semakin bawah semakin besar siksanya. Maka kemudian para sahabat bertanya, wahai apakah itu kedudukan para nabi yang tidak bisa ya dicapai oleh selain mereka? Maka Rasulullah menjawab, ya. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka dan selain nabi itu adalah siapa? Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai para rasul. Ini adalah siapa? Para siddiq. Orang-orang siddiq juga di atas, langsung di bawahnya para nabi. Ya. Kemudian di bawah para siddiq itu adalah para syahid. Syuhada jamaknya dari syahid. Syahid adalah orang yang terbunuh di dalam peperangan, yang terbunuh di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Bukan orang yang terbunuh untuk menegakkan jamaah tertentu. Ya, makanya contohnya ya, Asy-Syahid Husain Al-Bina, enggak bisa itu. Asyahid, ya, Said, Kutub, tidak ada itu. Contohnya aja, ya. Kenapa? Karena mereka menegakkan bukan dengan Islam, menegakkan jamaah mereka, bukan ila kalimatillah. Akidah mereka saja rusak, ya. Pernah dengar, biar aja. Fabadal syahidu aglama yamliku al insan. Orang syahid itu mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang dimiliki manusia. Yaitu apa? Nyawanya. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang syahid itu lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala, lebih mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya sendiri. Baru kemudian bawahnya orang-orang soleh. Terus kita di mana? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya susah. Jawabannya mari kita introspeksi diri. Mari kita sering bercermin. Ya, bukan bercermin artinya bersolek, ya. Artinya bercermin dengan sirah para salafus soleh. Kita sudah sampai mana? Ya. Baik, istamir. الصنف الثاني المقتصدون وهم أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات والفرائض وتركوا المحرمات والكبائر ووقفوا عند هذا الحد فلم يكن عندهم نشاط في فعل النوافل والمستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات وهذان الصنفان الصنفان يدخلان الجنة من أول وحدة فضلا من الله تعالى وإحسانا. الصنف الثالث الظالمون لأنفسهم وهم مؤمنون موحدون أخلصوا لله العبادة ولم يكن في عملهم شرك وأدوا الواجبات لكن قصروا في بعضها وتركوا المحرمات لكن قد يفعلون بعضها فهؤلاء هم الظالمون لأنفسهم وهم على خطر من دخول النار. بس manusia terbagi menjadi empat golongan. Tiga golongan itu beriman, yang satu kafir. Kenapa? Karena kalau kafir itu millatun wahidah, ajaran satu. Walaupun bermacam-macam, mereka ajaran satu. Tapi kalau yang beriman itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang pertama, golongan pertama adalah as-sabiqun al-muqarrabun, atau sering juga disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Itu agak sedikit berbeda sih, ya. Sabiqul awwalun. Kalau sabiqul awwalun menunjukkan pada generasi yang terdahulu. Ya, tapi kalau sabiqul qaribun adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kewajiban-kewajiban dan yang fardu-fardu bagi mereka, meninggalkan hal-hal yang haram dan dosa-dosa besar. Dan mereka mempunyai apa? Mempunyai semangat. Sehingga apa? Bukan hanya itu. Mereka ditambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah, melakukan hal-hal yang mustahabat, dan meninggalkan perkara yang makruh, dan meninggalkan hal-hal yang mubah, yang berlebihan. Itu sabiqun al-awwalun. Jadi berlomba-lomba dalam memperbanyak ibadah, tentu ibadah yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan apa, bukan buat-buat ibadah sendiri, ya. Saya pernah membaca, ya, beberapa hari yang lalu ada satu status yang cukup menarik, menggelitik, ya. Itu apa? Statusnya begini, jika maulid itu diajarkan oleh Nabi SAW, niscaya akan ditinggalkan. Ya, jika maulid, ya, perayaan maulid Nabi SAW itu diajarkan Nabi SAW, niscaya akan ditinggalkan. Kenapa? Itu sunnah. Ya. Tapi karena bukan sunnah maka dilaksanakan. Menggelitik, ya. Dan saya langsung tertawa membacanya, ya. Kenapa? Karena ya juga ya, gitu ya. Maksudnya apa? Sunnah-sunnah banyak ditinggalkan. Ya. Perayaan di masjid dilaksanakan, ketika habis itu masjid kosong lagi di salat jamaah. Kan benar? Padahal yang disunahkan Nabi yang mana? Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, golongan kedua adalah al-muqtasidun. Kalau bahasa kerennya ekonomis. Iktisad kan ekonomi, muqtasidun orang ekonomis. Itu apa? Yaitu ashabul yamin, orang-orang yang menerima kitabnya dari sebelah kanan. Yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban, melaksanakan yang fardu-fardu, meninggalkan yang haram dan dosa besar, dosa-dosa besar, tapi berhenti sampai di situ saja. Mereka tidak mempunyai semangat untuk menambah-nambah dengan amalan sunnah dan mustahabat, atau untuk meninggalkan makruh dan untuk meninggalkan hal-hal yang mubah yang berlebihan. Contohnya, ya, masih suka kuliner yang berlebihan makannya, gitu ya, yang mahal-mahal, cari-cari, gitu ya, makan masih pilih-pilih. Kan kalau Nabi SAW kan tidak pernah mencela makanan ya, apapun, bahkan ketika hanya ada roti dan cuka, apa Nabi SAW menyebutkan cuka sebaik-baiknya lauk. Coba enak cuka apa coba? Ya, menciumnya aja seperti bau ini kan? Begitu. Tapi Nabi SAW karena beliau adalah seorang panutan umat, ya, beliau tidak pernah seperti itu. Kalau kita kan dikit-dikit protes, naon hasil penting, naon kurang uyah, ya. Nah kalau orang yang demikian itu masih muktasid, ya, yang masih pilih-pilih makanan, ya, padahal sama-sama halal thayyibah, gitu, ya. Itu contoh saja sih, ya. Yang lainnya adalah apa? Mungkin nawafilah rawatibnya masih bolong-bolong, ya. Qiyamul lailnya masih belang betong. Nah, itu termasuk yang muktasid. Rajin futsal. Betul. Futsal rajin, satu hal tidak. Padahal lamaan mana satu hal dengan futsal? Ya. Belajar olahraga yang lain sambil ditekuni, memanah tidak. Berenang tidak. Nyindir siapa? Enggak, saya enggak nyindir, saya nabrak ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah al-dhalimu li anfusihim, dan ini al-dhalimu li anfusihim adalah golongan mayoritas. Bisa jadi saya, dan saya yakin saya juga masih masuk sini. Semoga Allah memperbaiki kita semuanya. Mereka adalah beriman yang bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal mereka tidak ada syirik sama sekali. Mereka melaksanakan kewajiban, akan tetapi kadang-kadang lalai. Contohnya, sholat tidak sepenuhnya berjamaah di masjid, ya. Atau ketika berjamaah pun, ya, ketika mulai takbir imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak tahu imam tadi baca apa, ya. Imam tadi yang ayat apa rakaat pertama baca apa, kedua baca apa, pas saya tadi sholat nggak tahu. Kenapa? Lang-lang buana. Ya, itu taksir, ya, sedikit lalai, kurang dalam ibadahnya. Meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi kadang-kadang melakukan sebagiannya. Contohnya apa? Contohnya meninggalkan zina, tapi belum bisa godil basur. Kadang-kadang, apalagi di kampus ya, saat lewat, aduh, astagfirullah, tapi astagfirullahnya sudah, aduh, melakukan gila, gitu ya. Dengan berdalih pandangan pertama nikmat, itu tapi itu kicup-kicup ya. Nah, seperti itu caranya. Ya, langsung palingkan mata. Saya enggak membuka ya. Saya hanya menyatakan kenyataan aja. Itu wajar, ya. Wajar bagi orang yang memang sedang belajar, ya. Asal langsung istighfar saja. Mereka adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri, dan mereka berada dalam bahaya. Bahaya apa? Masuk neraka. Alhamdulillahnya kan. Ya, walaupun nanti kita lihat keterangannya, tidak akan kekal selama apa? Selama bertauhid. Wallahu a'lam. Kita break dulu untuk sholat isya. Barakallahu fikum. Selamat isya, biar saya baca sendiri. وقد يعذب احدهم في قبره بسبب المعاصي والجرائم التي مات عليها كما صحيح. Salah seorang di antara mereka, mereka di sini adalah salah satu di antara al-zalimun li anfusihim, di antara orang-orang yang zalim sendiri, itu mungkin saja disiksa disebabkan oleh maksiat-maksiat dan kejahatan-kejahatan yang mereka mati sedangkan belum sempat bertobat. Ya, mata alaihim artinya sudah berbuat dosa dan belum sempat bertobat. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala lahu, beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya mereka sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fa kana la yastiru minal maut. Salah satu yang antara mereka, mereka tidak bersembunyi ketika riwayat keduanya Pak, wa mal akharu fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua itu suka ngadu domba. Ya. Itu dia tidak suka melihat orang rukun, orang akur. Suka buat bertengkar sama saudaranya. Tuma akhadha jaridatan ratabatan fashaqqaha nisfaini faghraza fi kulli qabrin wahidatan qalu ya rasulullah lima fa'ata hadha qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pelepah yang masih basah lalu membagi dua. Ya, dibagi dua. Dan setiap bagiannya itu ditanam di satu kuburan itu. Jadi bagi dua, satu tanam sini, satu tanam sana. Maka para sahabat bertanya, kenapa melakukan itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, mudah-mudahan mereka diringankan dari siksanya selama belum kering. Nah, kemudian hadis ini menjadi dalih bagi orang-orang tabur bunga. Dari mana? Saya pernah baca, ya. Dan juga ada asar dari sahabat, bahwasanya sahabat juga meminta ketika dikuburkan untuk apa? Untuk ditanamkan sesuatu di situ. Padahal ini adalah merupakan apa? Kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Masalah ini. Buktinya apa? Buktinya Khulafaur Rasyidin tidak melakukan demikian, dan jumhur sahabat tidak melakukan seperti itu. Tabi'in juga tidak ada maka seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan tabur bunga. Ya. Ya bedalah antara apa pelepah kurma dengan bunga. Cepetan mana keringnya? Bunga. Ya. Apalagi tujuh rupa lagi ya. Waqad yusibu ahaduhum ahwala ahwa waqad yusibu ahaduhum ahwalu wasyada'idu fi mawqifil qiyamah. Mungkin saja salah seorang dari mereka mendapat apa namanya tertimpa apa ahwal hal-hal yang menakutkan dan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Wa qad yu'adzabu bin nari wa qad yu'fa anhu wa fa huwa tahta masyiatillah ta'ala. Mereka bisa jadi juga disiksa di neraka. Mungkin juga mereka dimaafkan. Nah, orang-orang seperti ini yang adzalimu li anfusihim, mereka di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat ke-8, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selainnya liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Allah kehendaki, maka diampuni. Ketika Allah mengampuni, maka itu merupakan karunia darinya. Tapi ketika Allah mengazabnya, maka itu merupakan keadilan. Ya. Allah tidak pernah menzalimi manusia, tapi manusia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Waqad tawatarat al-akhbaru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yadkhulun nara jumlatun min ahli al-kaba'iri wa hum mu'minuna musaddiquna muwahhidun dakhaluha bikaba'irihim wa matu 'ala ghairi taubati minha. Jadi banyak kabar-kabar mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sejumlah para pelaku dosa besar itu masuk ke neraka padahal mereka beriman, mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka masuk neraka dengan apa? Dengan dosa besar mereka, dan mereka mati ketika belum bertobat dari dosa besar mereka. Ya. Ka'ayyakuna ahaduhum muwahhidan wa sarra 'ala zina. Seperti salah seorang mereka dia bertauhid. Tapi melakukan perbuatan zina. Mereka juga melakukan perbuatan zina. Di sini zinanya ada zina akbar, zina kabir, yaitu apa? Dukhul, ya, bukan khuruj. Kalau khuruj 40 hari ya. Ini dukhul. Kemudian awit ta'amuli bil riba atau bertransaksi dengan riba. Aw akala riswah, makan suap. Awil ghibah, nah, ghibah masuk dosa besar. Ya. Awil namimah, nah, namimah di sini disebut dosa besar juga. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan di situ laisa bikabir. Ya. Walaupun mungkin tidak seberat dosa-dosa yang ada hadnya, karena namimah tidak hukum had. Ya. Karena diantara ciri-ciri dosa besar adalah ada had di dunia. Seperti apa? Mencuri, zina, ya, minum khamr. Minum khamr apa hadnya? Berapa kali cabut? 40 kali. Selama 4 kali. Sekali tertangkap, kelima kalinya dibunuh. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian hukul walidain. Hukukil walidain. Durhaka kepada dua orang tua itu masuk dalam besar. Au kan usilatir rahmi walam yatub minhu fayu'adzabu masya Allah. Atau memutuskan silaturahim dan dia tidak bertobat dari hal tersebut, maka disiksa sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, thumma yukhraj minha bi syafa'ati syafi'in au bi rahmati arhamar rahimin. Maka kemudian dia keluar dari neraka tersebut, dari sisa tersebut, dengan syafaatnya yang memberikan syafaat. Siapa aja bisa memberikan syafaat? Pertama, Nabi Muhammad SAW. Kedua, malaikat. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala tentunya yang paling utama. Ya. Atau dengan rahmat dari arhamur rahimin, rahmat dari Allah, tidak ada yang lain kecuali rahmat itu. Ya. Wa minhum may yashfa' lahu fala yu'adzab. Tapi di antara mereka yang berdosa besar itu ada yang mendapatkan syafaat sehingga tidak jadi diazab. Ini semuanya tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Jangankan kita, ya, Rasulullah SAW orang yang paling tahu dan Allah sendiri tidak dikasih tahu. Dan para sahabat dan malaikat pun yang paling dekat dengan Allah juga tidak tahu. Karena itu adalah ilmu yang Allah simpan bagi dirinya sendiri. Waqad thabatatil akhbaru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u arba'a marrat. Jadi hadis-hadis itu sudah menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali meminta syafaat atau memberikan syafaat. Fi kulli maratin yahuddullahu haddan yukhrijahum minan nar. Setiap syafaat itu Allah memberikan batasan untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Fi sahihaini an Ma'bad ibn Hilal al-Anazi qala ijtama'na nasun min ahli al-Basrati fa dhahabna ila Anas ibn Malik wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bannani ilayhi yas'aluhu lana an hadithil syafa'ah fa idha huwa fi qasrihi fa wafaqnahu yusalli ad-duha fasta'dhanna fa'idhina lana wa huwa qa'idun 'ala firashi. Jadi dari Ma'bad ibn Hilal al-Anazi berkata, kami sekelompok orang dari ahli Basrah dan penduduk Basrah berkumpul, lalu kami pergi menuju Anas bin Malik, dan pergi bersama kami juga Thabit al-Bunani. Ya, ilaihi yas'aluhu lana an hadis syafaat, yang bertanya kepada kami tentang hadis syafaat. Ternyata dia berada di istananya, ya, posisi kediamannya, ya. Qasr sekarang disebutnya istana, Qasr sekarang ini. Ternyata Anas bin Malik sedang sholat duha. Lalu kami minta izin, kami diizinkan, maksudnya minta izin untuk bertamu. Lalu kami diizinkan, sedangkan beliau duduk di atas firas, itu bisa diartikan di atas alasnya. Ya. Maka kami katakan pada Thabit, la tas'alu an syai'in awwala min haditsis syafa'ah. Jangan engkau tanyakan sesuatu lebih dahulu daripada tentang hadis syafaat. Maksudnya apa? Tanyakan syafaat dulu, jangan tanyakan yang lain. Maka Thabit berkata, ya, ya Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyahnya. Di sini siapa? Anas bin Malik. Ya. Radhiyallahu anhu. Haula ikhwanuka min ahli Basrah. Ja'u yas'alunaka 'anni hadits syafa'ah. Wahai Abu Hamzah, mereka adalah saudara-saudaramu dari penduduk Basrah. Basrah di mana? Di Irak, ya. Mereka datang kepadamu untuk bertanya kepadamu tentang hadis syafa'at. Maka faqala haddatsana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati ma jannasu ba'dhum fi ba'din fayatuna Adam fayaquluna isfa' lana ila rabbik fayaqulu lastu laha walakin 'alaykum Ibrahim fa innahu khalilur rahman." Pada hari kiamat nanti manusia maja maujud bergelombang, ya, satu lainnya saling dorong sana sini. Mereka kemudian datang menemui Nabi Adam alaihissalam dan berkata, berikanlah syafaat untuk kami kepada, atau mintakanlah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Maka Nabi Adam mengatakan, lastu laha, ya, aku tidak berhak untuk memintanya. Tapi pergilah kalian kepada Ibrahim, sungguhnya dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatuna Ibrahim wa fayaqulu lastu laha walakin 'alaykum Musa fa innahu kalimullah. Lalu mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak berhak untuk memintanya. Tapi pergilah kalian kepada Musa, karena sungguhnya Musa itu yang berbicara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayatuna Musa fayaqulu lastu laha walakin 'alaykum bi Isa fa innahu ruhullahi wa kalimatuh. Aku tidak, jadi mereka datang kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa mengatakan, aku tidak berhak untuk memintanya. Pergilah kalian kepada Isa, semuanya Nabi Isa adalah roh dari Allah dan kalimatnya. Fayatun Isa fayaqul lastulaha walakin 'alaykum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pun mengatakan, aku tidak berhak untuk memintanya, tapi datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni faqulu ana laha. Maka mereka datang kepadaku, maka aku mengatakan, akulah yang berhak untuk memintanya. Fastadzinu ala rabbi fayu'dhanu li. Lalu aku meminta izin kepada Tuhanku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku diizinkan. Wa akhiru lahu sajida, maka aku kemudian bersujud. Wa yulhimu li mahamida oya. Fayulhimu li mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikanku ilham. Jadi tentu ini ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sekarang aku tidak tahu. Jadi hanya akan diketahui oleh Allah Rasulullah SAW kapan? Dari kiamat nanti, pujian-pujian tersebut. Ya. Dari mana Rasulullah SAW tahu akan berikan itu? Kembali kepada surat An-Najm. Wa ma yaltiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah SAW tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, maka aku memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut, lalu aku bersujud. Wa akhirulahu sujjada, ya, lalu aku bersujud. Fayaqulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya Muhammad irfa' ra'sak qul yusma' laka wassal tu'ba washfa' tushafa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah akan didengar, mintalah akan diberi, dan mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Ini wasal, Ini apa namanya bentuk lain dari is'al. Ya, bisa dalam bentuk lain was'al. Tapi di sini kemudian apa namanya? Hamzatu wasalnya dibuang, ya. Jadi wasal. Ini juga merupakan apa namanya bentuk dari bahasa Arab yang fasih juga, ya. Dalam Al-Quran ada sal bani Israil, ya. Asalnya is'al bani Israil. Tetapi ramal, ya. Fa'akulu ya Rabbi ummati ummati, maka aku, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya wahai, ya Allah, umatku, umatku. Maksudnya apa? Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Lihatlah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, azizun alaikum, dia sangat sayang kepada kalian. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Yang dipikirkan siapa? Umatnya. Walaupun umatnya pada bandel sekarang-sekarang ini, ya, yang sunnahnya ditinggalkan, sibuk dengan yang bid'ahnya. Nauzubillahi min dzalik. Fa yaqulu maka Allah berfirman, in taliqa fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman. Biji gandum dari iman itu akan dikeluarkan. Tsumma a'udhu fa ahmaduhu bi tilka mahamid tsumma akhir lahu sajida. Lalu aku kembali lagi. Usma wasal tuqta washfatu syaffa. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Bicaralah akan didengar, mintalah akan diberi, mintalah syafaat akan diberikan, syafaat. Fa aqulu ya Rabbi ummati ummati, aku berkata, ya wahai Allah, Tuhan umatku, umatku. Fa yaqulu intaliq fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khurlatin min iman fa akhrijhu. Pergilah, lalu keluarkanlah dari neraka barang siapa yang punya seberat biji sawi atau seberat khardal. Khardal itu seberat debu dari iman, keluarkanlah darinya, ya. Jadi kan kalau kita lihat kan biji sawi dengan gandum besaran mana? Besaran gandum, ya. Gandum yang masih biji, bukan gandum yang sudah jadi tepung, ini susah, ya. Di sini sebutnya bukan daqiq, tapi gandum yang masih biji, ya, atau debu. Keluarkanlah. Maka aku keluar, aku pergi, aku lakukan. Tsumma a'udzu fa ahmaduhu bi tilkal mahamid tsumma akhiru lahu sajidan fa yaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul husma laka wasaltu ta washfatu syaffa. Jadi masih seperti tadi kejadiannya, Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tadi lalu bersujud. Lalu dikatakan, angkatlah kepalamu. Bicaralah akan didengar, mintalah akan diberi. Mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Ya. Maka aku mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, ya Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, intaliq fa akhrij man kana fi qalbihi adna adna adna mithqala habatil khardalin min imanin fa akhrijhu minan nar fa antaliqu fa'fan. Jadi pergilah, keluarkan siapa yang di dalam hatinya ada lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari biji sawi. Sebijak besar. Walau alam, ya. Yang jelas sangat kecil, yang mungkin harus pakai mikroskop untuk melihatnya, ya. Dari iman, keluarkanlah dari neraka. Maka aku pergi keluarkan. Subhanallah. Lihat bagaimana, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ternyata tauhidnya memang tauhid paling dasar, sama dasar, ya. Tauhid yang paling dasar itu kan masih paling sangat kecil gitu, ya. Jadi kalau sepertinya apa, kalau sepertinya ada kegelapan, nanti hasilnya kecil saja itu. Falamma kharajna min 'indi Anasin qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan fa huwa mutawarin fi manzilin Abi Khalifah fahaddathnahu bima haddathana Anas ibn Malik. Jadi lalu apa, rombongan dari Basrah tadi pulang, ya, pulang dari rumah Anas bin Malik. Lalu aku berkata, siapa yang makan di sini? Ma'mad, ya. Ma'mad bin Hilal mengatakan, jika kita melewati Al-Hasan dan dia sedang berada di rumahnya, di rumah Abi Khalifah, lalu kita katakan apa yang sudah dikatakan oleh Anas bin Malik tentang hadis syafaat tadi. Fa'atainahu fasallimna alaihi, fasallamna alaihi fa'adina lana. Lalu kami mendatangi siapa? Berarti Hasan tersebut. Lalu kami memberi salam dan kami meminta izin untuk masuk. Faqulna lahu ya Aba Sa'id, ji'naka min 'indi akhika Anas bin Malik, falam nara mithla ma haddatsana fi syafa'ah. Hai Abu Sa'id, kami baru saja datang dari saudaramu Anas bin Malik dan kami belum pernah melihat seperti yang beliau bicarakan tentang hadis syafaat. Faqala hi. Nah, apa artinya di sini? Coba ceritakan. Apa yang diceritakan oleh Anas? Hi. Sampai sekarang orang harus suka demikian. Ya, gitu. Hei. Nanti suruh kita bicara. Sampai sekarang suka begitu, ya. Ala wazan? Enggak ada wazannya ini, ya. Fahadathanahu bil hadithi fantaha ila hadal mawdi'. Lalu kami menceritakan kepada dia dengan hadis yang tadi sampai berhenti kepada yang tadi itu. Itu apa? Yang keluarkan lebih kecil begitu sampai di situ. Ya. Faqala hi. Masih ada ceritakan lagi, ya. Faquna lam yazid lana ala hadha. Jadi ketika Al-Hasan mengatakan coba ceritakan lagi, kata Muhammad, enggak lebih dari itu, cuma sampai itu saja. Ya. Faqala. Maka kemudian Hasan mengatakan laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu 20 sanah, fala adri Anas am kariha ayat tattakilu. Alam adri Anas ya am kariha an tattakilu. Jadi kata Hasan, beliau Rasulullah SAW sudah berbicara kepadaku tentang masalah hadis syafaat ini, dan itu semua ada pada diriku sejak 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah Anas lupa tentang hadis ini atau dia takut kalian menjadi bersandar kepada situ, jadi malas-malasan karena hadis ini yang keterusannya. Karena ternyata ada keterusannya yang tidak diceritakan oleh Anas bin Malik. Ya. Nah, ini lihat seorang sahabat, beliau berhusnuzon kepada saudaranya. Dikatakan mungkin dia lupa, mungkin juga tidak mau kalian itu. Ya, bukan mengatakan wah khianat menutupi yang seperti itu. Kalau sekarang mungkin wah dikhianat ini, kata dia menutupi ilmu. Ya. Apa? Bukan. Oh, sahabat ini. Apa? Sepertinya bukan. Ya. Bukan. Qul ya Abu Sa'id, fahaddithna. Kalau begitu Abu Sa'id, coba beritahukan kepada kami. Fadhahika. Maka Abu Sa'id tertawa. Wa qala khuliqal insanu ajula. Langsung berdalil. Manusia itu menciptakan tergesa-gesa. Kenapa? Sebenarnya Abu Sa'id ini sudah mau bercerita, ya. Cuman apa namanya? Sudah dipotong duluan, coba ceritakan gitu kan. Masuk gitu kan? Gimana sih? Ketika kita juga gitu kan. Khuliqal insanu ajula, manusia diciptakan suka tergesa-gesa. Ya, sambil tertawa. Saya pun baca itu tertawa juga, ya. Kenapa? Karena memang manusia seperti itu, apalagi masalah-masalah yang membuat kita penasaran. Tapi para sahabat penasaran tentang ilmu, kalau kita penasaran gosip. Apa sih sekarang sedang ramai masalah pengkhianat? Udah saya tidak peduli, ya. Udah saya mending nerapi orang daripada itu mah. Baik. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhaddithakum. Saya tidak menyebutkannya kecuali saya karena memang ingin memberitahukannya kepada kalian. Haddatsani kama haddatsakum bih. Aku menceritakan kepada kalian sebagaimana beliau Rasulullah SAW menceritakan kepadaku. Qala tsumma a'udu rabi'ah. Nah, ini yang tidak cerita Anas bin Malik. Kemudian aku kembali untuk keempat kalinya, fa ahmaduhu bitilkal mahamin, dan aku memujinya dengan puji-pujian yang tadi. Tsumma akhiru lahu sajida. Lalu aku sujud kepadanya. Fa yuqalu, maka dikatakan, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakanlah akan didengar, mintalah akan diberi, berikanlah syafaat akan diberi syafaat." Mintalah syafaat yang dengan syafaat. Faqulu ya Rabbi idzan li fi man qala la ilaha illallah. Nah, ini lain lagi, bukan umati-umati, tapi ya Allah, izinkanlah untukku terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Untuk mengeluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari neraka. Fa yaqulu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa 'izzati wa jalali wa kibriya'i wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Makanya Abu Sa'id ini menyangka Anas bin Malik itu kalau tidak lupa berarti tidak mau menceritakan. Kenapa? Takut orang-orang bersandar dengan ini saja. Ya sudah lah. Ya. Kan yang penting ucapan la ilaha illallah pasti kau dari neraka, pasti masuk surga walaupun transit neraka. Ya. Karena kan jelas ini transit neraka, ya. Dan demi kemuliaanku dan kebesaranku dan keangkuhanku serta keagunganku. Angkuh, sombong bagi Allah itu sifat sempurna. Bagi manusia sifat tercela. Kenapa? Allah sombong wajar semua miliknya. Lah kita mau sombong apa yang disombongkan? Gak ada yang milik kita. Ya kan? Apa yang disombongkan? Kayaan. Dicuri. Habis. Terbakar. Selesai. Nyawa ambil. Sudah. Ya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesempurnaannya. Sungguh aku akan mengeluarkan, ya, la ukhrijanna. Ada berapa ta'kid di situ? Tiga. Pertama, lam. Kalau kosam itu lam, ya, lam ta'kid. Kedua, ketiga, nun. Nunnya ada dua. Karena kalau hanya ta'kid saja dua takin la ukhrijanna, ya, sukun. Tapi kalau ukhrijanna itu berarti tiga. Kalau tiga kali takin dalam bahasa Arab itu menunjukkan sebuah kepastian. Padahal Allah Subhanahu wa taala tanpa takin pun kita yakin. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan umat manusia. Ya. Sungguh pasti aku akan keluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tentu bukan hanya sekedar di lisan. Tapi diyakini dengan hati. Hanya orang ini hanya sekedar tidak syirik saja. Tapi tidak pernah berbuat kebaikan yang lain selain itu. Ya. Wa yashfa'ul anbiya'a wa yashfa'us suhada'a wa yashfa'us salihuna. Ya. Wal yashfa'ul anbiya'u wa yashfa'us suhada'u wa yashfa'us salihun. Wa yashfa'u ahlul Qur'ani wa tashfa'ul malaikatu wa tabqa bakiyatan lahum syafa'ah. Ya. Maka kemudian memberikan syafaat para nabi, para syahid, orang soleh dan ahlul Quran serta para malaikat. Wa tabqa baqiyatun la tanalumu syafa'ah. Wa tabqa baqiyatun la tanalumu syafa'ah. Maka tinggallah ada yang tidak bisa mendapatkan syafaat. Fa yaqulullahu syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. فيخرج قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في النهر في أفواه الجنة فيقول له نهر الحياة فيخرجون كما يخرج الحبة من حميل السيل. الله سبحانه وتعالى فرمان maka malaikat berikan syafaat, nabi berikan syafaat, orang beriman mendapatkan syafaat, ya. Jadi walam yabqa dan tidak tertinggal kecuali arham rahimin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil sejumput dari neraka dan hampir memberikan permisalan padahal tidak boleh, ya, dengan tangan tidak boleh itu. Karena itu berarti itu tasbih. Kita hanya bisa meyakini tanpa tidak boleh memisalkan. Tapi kalau seperti kita manusia menggenggam, ya sudah kita genggam. Tapi Allah kita tidak bersama, tidak boleh dengan dimisalkan seperti itu. Kenapa? Itu tasbih nanti tadinya. Dan itu merusak akidah itu. Nanti orang terbayang seperti itu. Ya. Maka Allah mengambil satu genggaman dari neraka lalu keluarlah darinya satu kaum yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Mereka sudah menjadi gosong, ya sudah gosong. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melemparkan ke sungai yang ada di depan surga, dikatakan sebagai sungai kehidupan. Maka mereka keluar dari sungai itu bagaikan biji yang keluar dari aliran air di sekitar itu. Gitu, ya. Aku itu boleh di misalkan karena bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan kalau sepertinya biji kena air, tumbuhnya seperti itu akan tumbuhnya dari asalnya gosong itu. Wal asnafu thalathati sabiquna al-muqarrabuna wal-muqtasiduna ashabu al-yamini wadh-dhalimuna anfusihim kulluhum mu'minuna muwahhidun istafahumullahu ta'ala wa waratuhum al-kitaba wa kulluhum min ahli jannah yadkhuluna as-sabiquna al-muqarrabuna muqtasiduna jannata min awwal wahla wadh-dhalimuna anfusihim 'ala khatarin. Tiga golongan tadi yaitu sabiquna al-muqarrabun muqtasidun serta ashabul yamin, ya muqtasibun ashabul yamin serta orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri, semuanya beriman dan bertauhid. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dan mewariskan kitab kepada mereka. Semuanya penduduk surga, penghuni surga. Yang masuk surga langsung adalah sabiqun al-muqarrabun dan al-muqtasidun. Adapun adzalimun li anfusihim, mereka berada dalam bahaya. Mungkin masuk surga langsung, mungkin transit turun neraka. Ya. Berapa lama Allah kita tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan tiga golongan tadi, "Tsumma awratsna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah dzalika huwal fadlul kabiir." Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, di antara mereka ada yang mencukupkan diri, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah, dan itu merupakan karunia yang besar. Jannatu 'adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min as-sawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka masuk ke dalam surga, ya, ke dalam surga apa? Surga Aden. Mereka yuhalluna fiha, mereka di sana diberikan perhiasan-perhiasan dengan kalung-kalung atau dari gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka itu dari sutra, ya. Itu diharamkan buat kita di dunia, dihalalkan bagi kita di akhirat insyaallah. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi yadhhabu 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur. Maha segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Berterima Kasih. Ya, maksudnya kesedihan apa? Kesedihan di dunia. Karena bagaimana? Kehidupan dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Alladzi halana daral maqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasbu wa la yamassuna fiha lughub. Ya, yang telah menempatkan kami darul maqamah min fadli, darul maqamah adalah surga dengan keutamaannya. Kami di sini tidak mendapatkan kelelahan dan kami di sini tidak mendapatkan lughub. Ya, lughub ini juga bisa artinya adalah kepenatan, kesusahan dan hal seperti itu, ya. Maafkan bahasa Indonesia yang susah kita menerjemahkannya. Kemudian yang as-sanfu rabi, kita tamatkan tanggung. Yang keempat, golongan keempat al-kuffar. Al-kuffar ini satu golongan banyak macamnya. Ya, orang-orang kafir. Zakarallahu Subhanahu wa taala ba'da dzikri al-asnaf tsalatsah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir ini setelah menyebutkan tiga golongan yang tadi. والذين كفروا لهم دار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Orang-orang yang kafir, mereka bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak diputuskan untuk mati di dalamnya, juga mereka tidak diringankan siksanya, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang kufur. Jadi kalau kita di dunia disiksa seberat-beratnya, kalau sudah mati selesai. Betul kan? Selesai. Di akhirat tidak ada matinya. Kenapa? Karena kematian sudah disembelih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlul jannati thalathatu asnafis sabiquna wal muqtasiduna wa dhalimu li anfusihim wa ahlun nari humul kafaratu wa in tafalatu. Penghuni surga itu tiga golongan, yaitu pertama yang paling tinggi as-sabiquna, kemudian yang kedua al-muqtasidun, yang ketiga adalah adzalimul anfusihim, adapun penduduk neraka cuma satu, yaitu orang-orang kafir, walaupun mereka juga berbeda-beda. Tapi tetap saja intinya masuk neraka tanpa hisab. Ya, bahkan mereka orang munafik itu lebih hina daripada orang kafir yang asli. Ya. Kenapa? Karena dia menyatukan dua dosa besar. Pertama, kufur, kedua menipu. Menipu umat Islam dengan pura-pura beriman. Tidak, makanya kan hadis yang tadi itu harus diterangkan. Bahwasanya la ilaha illallah itu adalah diterangkan dengan hadis lain khalisan bil qalbi. Ya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dalam hadis yang lain, dakhala jannah. Ya. Karena hadis Nabi itu saling menerangkan satu yang lain. Makanya ahlu sunnah itu tidak mempelajari satu hadis kemudian langsung terangkan, tidak, tapi kumpulkan semua hadis-hadis yang senada, yang serupa. Ya. Kenapa? Karena semua saling menerangkan. Ya, seperti itu. Wal kafaratu anwa'u, orang-orang kafir itu ada beberapa jenis. Orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, orang Majusi kafir, penyembah api dan orang-orang munafik juga kafir, orang ateis juga kafir. Wa kulluhum finnari fiddarakatihim, na'udzubillah. Semuanya di neraka dan di dalam tingkatan-tingkatan neraka. Na'udzubillah tadi. Ya, dalam tingkatan neraka sebutnya darakat. Ya. Bal munafiquna fi dardi asfali minha li anna an-nar na'udzubillahi darakat. Bahkan orang munafik itu berada di tingkatan paling bawah karena neraka itu na'udzubillahi dzalik itu ada tingkatan-tingkatan ke bawah. Kullu darakatin sufla ashaddu 'adabin min darakati allati 'ala minha. Setiap tingkatan yang lebih bawah itu lebih keras siksanya dibandingkan yang di atasnya. Amma jannatu nas'alullah ta'ala an nakuna minha darajatun ad-darajatul 'ulya 'ala na'iman min al-jannati allati tahtaha. Adapun surga itu derajatnya ke atas, tingkatan ke atas, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk bagian dari penghuninya. Allahumma amin. Bahwa setiap derajat yang lebih tinggi itu lebih banyak nikmatnya dibandingkan buahnya, walaupun surga yang paling bawah itu tidak bisa dikatakan, ya. Kenapa? Semua nikmat dunia, nikmat surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Kita tidak bisa membayangkan. Itu yang paling bawah, bagaimana dengan yang atasnya? Nah, saya kalau bicara itu saya langsung berliur. Ya. Subhanallah, ya. Ini memang sungguh menggiurkan, ya. Ya, sungguh menggiurkan. Sedangkan nikmat dunia saja yang terbatas saja kita bisa berliur, bagaimana dengan nikmat dunia, nikmat akhirat? Ya, padahal nikmat dunia ini kalau kebanyakan wuru itu apa? Olap. Olap anak ya. Maksud olap, mana orang olap ya? Contoh, es buah enak enggak? Enak. Coba makan satu galon. Kan langsung mikir kan. Sate enak enggak? Coba satu domba. Ya, langsung ke rumah sakit. Ya. Seperti itu. Terbatas nikmat dunia itu. Wal munafiquna ashaddu 'adaban min al-yahudi wan nasara. Lah, na'udzubillah min dzalik. Orang munafik itu lebih keras siksanya dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Li'annahum wafaquhum fil kufri wa zadu alaihim al khida wa talbis. Mereka, karena mereka sama dengan Yahudi Nasrani dalam kekufuran, tapi mereka punya lebihnya, yaitu apa? Menipu dan memperdaya umat Islam. Ya. Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak bisa memperdaya. Kenapa? Orang Yahudi ya, enggak mau kita ikut. Orang Nasrani ya, enggak mau kita ikut. Tapi kalau sudah KTP-nya Islam, ya, seperti ya AA ya AA yang UI seperti apa namanya itu yang busuk ya baik perkataannya ataupun orangnya ya juga akidahnya bahkan saya tidak yakin dia Islam dari awal ya nah, itu sudah apa namanya menipu fahum ya'ishuna bainal muslimina wa yalbisuna wa yalbisuna wa yulbasuna alaihim wa yulbisuna alaihim ya yulbisun mereka hidup di tengah-tengah umat Islam dan mereka memberi, apa, menipu daya di antara mereka ya hilab talbis seperti iblis makanya ada kitab talbis iblis itu siapa Ibnu Jauzi jangan terbalik beda 200 tahun itu antara Ibnu Jauzi dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya tapi dulu Ibnu Jauzi dan Ibnu Jauzi itu berbeda dengan Ibnu Qayyim dalam karakter pun berbeda Ibnu Qayyim lembut Ibnu Jauzi keras ya kalau kata orang Melayu keras dengkang ya kenapa karena tapi beliau ketika sudah lembutnya lembut buktinya apa dalam kitabnya Sayyidul Khatir ya itu lembut sekali itu dalam Sayyidul Khatir itu wa yudabbiruna al-hayla wal makaida al-islam wa ahlihi fahum ashaddu 'ala al-muslimin mereka ya mengatur trik dan makar-makar untuk Islam dan bagi umat Islam maka mereka lebih berbahaya bagi umat Islam walihada sara 'adabuhu 'adabuhum ashadd 'adabuhum ashadda ashaddud nas'alullah salama wa afiyah oleh karena itu ya siksa orang-orang munafik itu lebih keras daripada orang-orang yang kafir asli. Ya. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan sejenisnya. Seperti Abdullah bin Sabah. Seperti juga siapa ya? Kita tidak perlu menyebut nama ya. Apa namanya? Karena kita tidak tahu asli hidupnya seperti apa. Tapi sekarang ini kelakuannya munafik mereka-mereka itu. Ya, yang sering mengolok-olok syariat Islam, mengolok-olok cadar, mengolok tentang sunnah. Itu sekarang mereka munafik. Tapi kita tidak boleh mengatakan ini penduduk neraka. Kenapa? Karena kita tahu belum matinya seperti apa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada yang mau ditanya? Bukan ditanyakan, ditanya. Berarti saya yang mau nanya. Ya. Kenapa? Oh, nanti saya cari lagi ya. Insyaallah. Saya takut salah jawab. Karena saya pun lupa. Ya. Harus kita mulai request untuk kajian-kajian selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya dalam rekamannya itu dipisah. Ya, yang mau merekam siapa? Maksudnya di streaming lah, Ustaz. Kenapa dipisah? Ya, takutnya kayak kemarin kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, jadi harus dipotong dulu. Biar langsung aja. Kalau saya biar aja sih, ya banyak golok di rumah. Begini, kalau dipisah kadang-kadang entah HP-nya, entah jaringannya, kalau sudah dimatikan, hidupkan lagi, langsung error gitu. Ya. Sering berkali-kali yang ikut dari awal tahu ya, tahu error aja mana Mas Po tuh. Ya, sering itu kan tiba-tiba error aja ya udahlah. Jadi offline gitu. Kalau apa? Bukan saya nantang ya, bukan. Nanti kok juga saya merasa tidak nyaman saya matikan sendiri. Ya, Allah. Ya. Atau saya mute, ada bisa di-mute kan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz sudah menyebutkan soal pertanyaan pertama. Soal absidut orang masuk surga itu menyebutkan kalimat syahadat, yang menyebutkan kalimat syahadat masuk surga di hati itu, apa sebutinnya di mulut apa di hati? Jadi itu kan kata Ustaz kan di hati ada hadisnya masalah. Kalau misalkan cuma di mulut gimana Ustaz? Gimana? Itu pertanyaan pertama. Kan sudah saya terangkan tadi, ngapain saya jawab lagi? Ya nggak? Ya sih udah. Udah, ngapain tanya lagi coba? Borosin waktu aja terus. Terus yang kedua, kalau misalkan kita beribadah itu syarat ibadah itu ada dua, ikhlas pada Allah sama ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalkan kita melakukan amal ibadah dan dua unsur tersebut dari kita laksanakan dalam amal tersebut, apakah amal ibadahnya auto diterima dan cirinya diterima gimana? Tidak tahu, terima tidaknya itu hak Allah. Ya. Saya tidak bisa mengatakan terima tidaknya, ya. Para ulama sendiri tidak tahu, apalagi saya. Ya. Cuman diharapkan bisa terima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak ikhlas. Begitu. Karena ikhlas juga hanya Allah dan kita yang tahu. Atau kadang-kadang kita tegar merasa ikhlas, nyata tengah-tengahnya berubah. Jadi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu. Tahu atau tidak itu hak Allah, bukan hak saya. Ya. Jadi setelah melakukan itu ya kita sama dengan prinsip seorang muslim adalah apa? Baina khauf wa raja, antara takut dan mahram, itu saja. Ya. Jangan sok pede sambil dicatat amalan kebaikan saya. Harusnya diiringi juga catatan amalan buruk juga. Gitu. Ya, yang belum pernah tobat gimana? Allahu akbar. Ya. Saya pernah dengar pernyataan gini, jadi tanggung jawab Allah sama yang masih makhluk ataupun yang masih awam gitu. Ya, pertanyaannya apakah itu termasuk pernyataan kekufuran gitu? Yang kedua, apakah misalnya jika sudah ngaji, maksudnya apakah sia-sia jika sudah ngaji tapi tidak dapat mengimplementasikan dalam keseharian? Yang pertama kufur atau tidaklah, tidak kufur, justru itu teguran. Ngajinya ngapa aja gitu. Jangan-jangan cuma sibuk selfie. Ngaji, tapi kemudian hanya cuma update saya lagi ngaji. Instagramable, ya. Itu teguran, itu tidak butuh kufuran, justru mempertanyakan. Ya. Bahkan kan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila ju'ala tash." Berapa banyak orang puasa tapi puasanya hanya lapar dan dahaga. Itu kan teguran itu. Ya ini kan teguran. Ngaji kok enggak tanggung jawab. Ngaji kok habis berhutang kemudian afan akhi. Terus ganti nomor dan menghilang. Ya. Banyak seperti itu. Kemudian tadi kedua mana? Ya, apa termasuk sia-sia ngajinya gitu. Ya iya jelas sia-sia lah. Kenapa? Karena ilmu itu disebut bermanfaat ketika menghasilkan amal. Kalau ilmu tidak menghasilkan amal, berarti ilmunya sia-sia. Itu bukan ilmu, pengetahuan namanya. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, kata orang Arab. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tidak berbuah. Fungsinya cuma dua. Kalau pohon tidak berbuah, pertama berteduh, kedua jadi kayu bakar. Tapi kalau pohon berbuah, contohnya itu punya tetangga, punya pohon durian, wah sedang banyak buahnya. Gitu ya. Tiba-tiba sama tetangga ditebang. Padahal punya dia, antum kesel enggak lihatnya? Kesel enggak? Padahal pohon bukan punya antum, punya dia. Tapi buahnya lagi lepas-lepas ditebang sama dia. Kesel enggak? Kenapa? Karena pohonnya bermanfaat banyak. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi kalau apa? Kalau ilmu beramal itu ilmu yang bermanfaat bagikan berbuah terus tanpa henti. Allah. Jadi salah satu ketika umat itu kan minta kepada apa namanya para nabi rasul itu kan akhirnya kepada Rasulullah SAW saja gitu. Nah, apakah syafaat dengan Rasulullah SAW itu mencakup seluruh umat termasuk umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, sama umat Nabi Ibrahim dan lain sebagainya lagi. Terus juga apakah di posisi itu tuh manusia itu dapat termasuk surga sama neraka itu? Kalau secara apa? Secara zahir kan demikian. Ya, sudah demikian. Itu pertama. Yang kedua apa? Apakah itu pada saat manusia itu dapat disurga sama di neraka atau itu masih karena ada yang hadis yang lainnya ketika serupa gitu. Nah, itu hendaknya kita bahas dalam masalah syafaat secara khusus ya. Tidak bisa dibahas di sini secara parsial, takut nanti salah. Ini masalah apa? Masalah perkara gaib. Pembahasan tentang syafaat itu sendiri tidak bisa. Ini kan kita hanya menceritakan tentang apa? Tentang secara sekilas, adapun syafaat sendiri itu biasanya pembahasan tersendiri, ya, karena nanti akan mengumpulkan semua hadis-hadis itu, seperti itu ya. Dan saya tidak berani menjawab, takut salah nanti pahamnya. Wallahu a'lam. Ya. Bertanya, apakah benar pernyataan yang disebutkan bahwa ya orang bisa disebut munafik kalau dia menampakkan kesolehan di banyak orang, tapi ketika dia sendiri dia maksiat. Munafik itu kan ada dua. Munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Itu munafik amali. Ya, munafik amali yang tidak masuk ke dalam ancaman fidal ke asfal nana. Ya. Adapun yang munafik yang itu adalah munafik yang akidah. Ya, ngaku Islam, akan tepek Islam, tapi benci kepada Islam. Nah, begitu. Menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ajaran Islam. Nah, kalau sepertinya apa namanya? Kalau di dunia maya terlihat seperti apa rohaniawan, ya, tapi ketika sendirian roh halus. Nah, itu munafik amali gitu ya. Itu sama-sama dosa tapi tentu berbeda, ya, karena satu kufur, satu itu apa namanya larinya kepada riya, ya, berhasil kasuar larinya itu. Kenapa beramal ingin dilihat, ya, Allah. Ada lagi, Pak Bob? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentang hadis tadi yang pada saat menyebutkan Nabi Isa, Isa disebut Ruhullahi wa kalimatuhu. Maksudnya Ruhullah dan kalimatuhu. Ruhullah itu artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan tanpa ada proses, ya, tanpa ada proses. Jadi langsung ditiupkan ruh saja tanpa ada proses pembuahan dulu. Jadi dijadikan hanya dengan kun oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa proses yang alami seperti itu. Itu sebagian keterangan ulama yang pernah saya baca seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau yang lainnya kan proses, ya, seperti itu. Bahkan Nabi Adam pun proses. Prosesnya apa? Dicetak oleh tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalilnya mana? Lima khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Itu kemuliaan Nabi Adam. Makanya kalau sepertinya tangan Allah itu di apa diartikan, ditakwilkan dengan kekuasaan, maka tidak ada keistimewaan Nabi Adam dengan yang lainnya. Kenapa? Karena semua juga ciptakan dengan kekuasaan Allah. Gitu. Tapi ini memang diciptakan oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Allah. Terus kalau yang Khalilullah kan diartikannya kekasih Allah. Ada tafsiran khusus juga. Jadi ada para ulama berbeda pendapat mana yang lebih tinggi, Khalil atau Habib. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Habib itu lebih tinggi pada Khalil. Ya. Makanya Allah Rasulullah itu adalah Habibullah, Habibur Rahman. Ya, Habibullah, bukan Khalil. Ada yang mengatakan sama saja seperti itu. Ya. Yang jelas bahwa karena Khalil itu dari khullah. Khullah itu adalah apa? Teman dekat, ya. Seperti dalam sebuah hadis, almaru ala dini khalilih, ya, teman dekatnya. Tahu Habib itu memang kecintaannya. Makanya kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat ulama bahwa Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Ya, Allah. Tapi bukan Habib yang sekarang, ya. Ya, contoh Habib Rizki. Oh, di belakang antum Habib Rizki itu, ya. Alhamdulillah di belakang tidak kabur, ya, ada di sini Habib Rizki, ya. Tapi Habib Poniman yang enggak mungkin namanya pun. Ya, kalau Rizki kan cocok lah. Habib Alam Syah. Ya. Tapi kalau Habib Rambe udah ya, jelas enggak bisa. Masa ada Habib warganya Rambe, ya. Baik, ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu dari setan, mohon Allah semata menunjukkan kesalahan saya agar saya bisa mengoreksinya sebelum saya mati. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.